Banyak kejadian di zaman sekarang menjalin hubungan tanpa ada ikatan, duduk berduaan, saling bermesraan. Ingat-ingat nanti bakal dihasut setan. Wahai para pemuda dan juga